Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebagaimana yang antum ketahui bersama bahwasanya kita saat ini masih pada masa pandemi yang kehidupan kita yang sebelumnya belumlah kembali kepada kehidupan yang normal. Yang kita lakukan adalah adaptasi-adaptasi terhadap keadaan yang seperti ini. Dan kita berharap bahwasanya semakin hari semakin baik. Tetapi belakangan ini kita ketahui bahwasanya keadaan tidak menjadi lebih baik, bahkan cenderung terjadi peningkatan setiap harinya. Bahkan pernah sampai 3.000 kasus yang positif COVID-19. Ya, dan untuk di Jawa Barat, Depok ini adalah yang tertinggi. Walaupun untuk kelurahan ya di masjid kita di Kelurahan Grogol mungkin relatif lebih sedikit, tetapi tetap kita harus waspada, apalagi ya diberlakukannya jam malam di Depok ini. Sampai jam 8 malam saja aktivitas di luar diperbolehkan. Ya. Kemudian perjalanan ke sini tadi minimarket sudah tutup, jam 6 sudah ditutup. Ya. Nah, kita bersyukur ya, yang tadinya kita sempat tidak bisa sholat jamaah di masjid, tidak bisa taklim di masjid, sekarang bisa dengan protokol. Maka hendaknya ini dijaga, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya pribadi menghimbau kepada saya dan kepada kita semua untuk tetap ya mengikuti protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan. mencuci tangan, memakai masker, tidak bersalaman, tidak bersentuhan, ya. Dan saya harapkan juga apa namanya, masjid juga selalu siap sedia, apalagi saat-saat ini, jangan sampai kita lengah. Kalau kemarin ya beberapa kali mungkin terlihat tidak ada penjaganya di sana, hand sanitizernya habis dan lain sebagainya, mudah-mudahan itu sudah tidak terjadi lagi. Ya. Dan juga jangan lupa sebab-sebab syar'inya. Jangan kita terfokus pada sebab-sebab kauniyah sebagaimana kita sebutkan tadi, lupa dengan sebab-sebab syar'inya. Dan itu yang membedakan kita dengan sebagai orang yang beriman dengan yang lainnya. Ya. Bahwasanya ini dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan Allah, dengan kehendak Allah, dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di balik itu. Maka jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab syar'inya. Berzikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sifatnya baik, sifatnya adalah zikir-zikir yang sifatnya umum, zikir-zikir yang sifatnya perlindungan. Zikir pagi, zikir petang, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kaum muslimin, merahmati mereka yang wafat dari kaum muslimin dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita kembali kepada pelajaran kita dari kitab Tauhid. Masih pada bab Maja'a fit Tanjim. Nas-nas yang berkaitan dengan At-Tanjim. Mempelajari ilmu An-Nujum. Mudah-mudahan kita selesaikan malam ini. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa an Abi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yadkhuluna al-jannah mudminul khamr wa qati'ur rahim wa musaddiqun bisihr rawahu Ahmad wa Ibn Hibban fi sahihihi. Dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Thalathatun la yadkhulunal jannah. Tiga jenis manusia yang mereka tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudminul khamr. Yang pertama adalah orang yang kecanduan khamr. Yang kedua adalah qati'ur rahim. Orang yang memutus silaturahim, yang ketiga adalah musaddiqun bisihir, yang membenarkan sihir, ya, yang membenarkan sihir. Ya, nanti kita akan jelaskan. Dan ini adalah ancaman yang keras, ya. Tidak masuk ke dalam surga tiga jenis manusia. Yang pertama adalah mudminu al-khamr, ya. Huwalladhi yashrabul khamra kathira, ya, yang banyak minum khamr, atau mudawim kalau ta'rifnya Syekh Shalih Al-Fauzan, al-mudawim ala syurbiha hatta mata walam yatub, ya, yang terus menerus meminum khamar sampai mati dan tidak atau belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya sampai matinya dia tercatat sebagai seorang yang edik, pecandu alkohol, pecandu khamar. Ya. Ummul khaba'is. Khamar itu adalah ummul khaba'is, induk dari segala keburukan. Rasulullah ya, yang ya, sayangnya orang-orang mungkin sudah menganggap biasa yang namanya minum, ya. Bahkan kan sudah jadi konotasi kalau namanya minum-minum itu konotasinya jelek, ya. Yang namanya minum-minum pasti konotasinya jelek, ya. Padahal minum itu kata umum. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wal khamru haddaha ahaddahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi kullu muskirin khamrun. Ya, setiap yang memabukkan adalah khamr. Definisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebut askara, askara ay ghatta al-aql. Karena dia menutupi akal. Menghilangkan akal seseorang. Ya. Dalam keadaan hilang akalnya, dia mampu untuk melakukan apa saja. Ya. Makanya dikatakan ummul khaba'ith. dan banyak sekali ya nas-nas yang berkaitan dengan khamr ini, ya haramnya ya, berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Ya, pemabuk aja tahu yang namanya khamr itu haram, tapi karena dia tidak kuasa melawan hawa nafsunya, dia mabok. Ya, baik. Kemudian yang kedua, qati'ur rahim, yang memutus silaturrahim. Dan ar-rahim humul qarabah, yaitu kerabat. Qala ta'ala wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd. Dan ulul arham, ya, ba'duhum awla bi ba'd, sebagian mereka lebih utama daripada yang lainnya. Semakin dekat hubungannya, semakin berhak dan semakin besar haknya, ya, semakin besar haknya untuk kita menyambung silaturahim. Qati'ur rahim maknanya an la yasilah, dia tidak menyambung silaturahim dengan kerabatnya. Baik. Karena itu, ya, di antara hal yang penting bagi kita, ya, adalah untuk senantiasa menjaga hubungan silaturahim. Bahkan ini kan sudah bahas, menjadi bahasa kita, silaturahmi. Cuman maknanya dalam bahasa Indonesia meluas. Ya. Kunjung-mengunjung silaturahmi, padahal tidak ada hubungan kerabatan. Ya. Tetapi, dan itu bukan tidak masalah dalam artiannya, kita ziarah sesama kaum mukmin, ya, adalah hal yang matlub, hal yang diperlukan. Tetapi, ya, yang dimaksud di sini, yang lebih ditekankan adalah yang berkaitan dengan apa? Mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Ya. Tetap dijaga hubungannya. Wa musaddiqun bisihir, dan yang membenarkan sihir. Ya, yang dimaksudkan membenarkan sihir bukan maksudnya meyakini sihir itu ada, bukan. Ya. Meyakini sihir itu ada Justru wajib kita meyakini, karena disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada enggak orang yang mengingkari bahwasanya sihir itu ada? Ada. Ya, membenarkan sihir, yaitu membenarkan bahwasanya sihir itu adalah benar. Ya, bahwasanya sihir itu adalah boleh misalnya. Ya, boleh mempelajari sihir, ini yang tidak boleh. Ini yang dilarang. Tetapi meyakini sihir itu ada, ya, ini adalah kewajiban bagi kita untuk mengimani khabar yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sihir ada, hanya saja sebagaimana yang sering kita ulang, sihir itu bukan seperti yang ada di dongeng-dongeng, cerita-cerita mengubah ini menjadi itu, enggak. Ya, tapi mempengaruhi pikiran kita sehingga melihat sesuatu seolah-olah sesuatu yang lain. Seperti ya, para penyihirnya Fir'aun, mereka menyihir, melakukan sihir sehingga tali-tali dan tongkat-tongkat itu terlihat seperti ular-ular yang bergerak-gerak. Tapi hakikatnya itu tetap tali dan tetap tongkat, bukan ular beneran. Ya, ini yang harus kita ingat. Sihir tidak mengubah hakikat menjadi hakikat yang lain, tidak. Tidak mengubah wujud menjadi wujud yang lain. Ya, tidak. Tapi dia mempengaruhi pikiran. Yukhayyal ila al-mashur, dijadikan orang yang terkena sihir itu dia mengkhayal sesuatu. Masyaallah lah, ya. Ya. Berpengaruh, mempengaruhi hubungan suami istri. Ya, apakah semakin saling mencintai atau sebaliknya saling membenci. Ya, yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Memisahkan antara seorang dengan istrinya dan lain sebagainya. Ya, ini sihir. Ya, karena itu ketika tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular beneran, maka tukang sihir tahu bahwasanya itu bukan sihir. Spontan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tahu itu bukan sihir. Karena sihir tidak seperti itu. Ya, sebagaimana ada orang Quraisy tahu bahwasanya Al-Qur'an bukan syair. Baik. Lalu apa syahid dari hadis ini? Pembahasan kita adalah tentang tanjim, mempelajari ilmu nujum. Ya, hubungannya adalah hadis yang pernah kita sebutkan di bab-bab sebelumnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man iktabasa syu'batan minan nujum, f faqad ittabasa syu'batan minas sihri. Man ittabasa, barang siapa iktabasa, ta'allama, mempelajari, ya, syu'batan minan nujum, satu cabang dari ilmu-ilmu nujum, ya, maka pada hakikatnya dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Ya. Yaitu at-tanjim, mempelajari ilmu nujum, yaitu yang berkaitan dengan taksir, bukan tasyir. Ini pada hakikatnya adalah dia mempelajari ilmu sihir. Sama. Salah satu cabang dari ilmu sihir adalah ilmu tanjim. Ya. Karena sihir itu makna luasnya apa kemarin? Makhofiyah sababuhu. Yang sebabnya itu samar. Tiba-tiba tanpa ada sebab jadinya begini. Nah, itu sihir namanya. Baik. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa musaddiqun bisihri hadha huwa syahidul bab. Ini syahid atau poin dari bab atau hadis ini. Wa wajhuhu anna ilma tanjim nau'un minas sihir. Ya. Ilmu nujum mempelajari ilmu nujum yang berkaitan dengan taksir, pengaruh. Bahwasanya bintang-bintang berpengaruh dengan kejadian di bumi adalah nau'un minas sihir, adalah salah satu bentuk dari sihir. Faman saddaqa bihi, barang siapa yang membenarkannya, faqad saddaqa bi nau'in minas sihir, maka dia telah membenarkan salah satu macam dari ilmu sihir. Faqad sabaqa anna man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir. Ya, telah berlalu hadis, barang siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, maka dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Wal musaddiqu bihi wal musaddiqu bima yukhbiru bihi al munajjimun. Maksudnya al musaddiqu bihi, yang membenarkannya adalah membenarkan apa yang dikhabarkan, yang diinfokan oleh tukang-tukang nujum. Ya. Fa idza qala al munajjim sayahdutsu kada wa kada wa saddaqa bihi fa innahu la yadkhulul jannah. Kalau tukang nujum yang mengatakan akan terjadi demikian-demikian di muka bumi ini, ya, karena rasi bintang ini, itu dan itu, karena pergerakan bintang ini dan itu, kemudian dia membenarkannya apa yang dikatakan oleh munajjim ini, tukang nujum ini, ya, maka ini yang terancam, dia tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fihi masail. Masail yang terdapat dalam bab ini. Bab maja'a fit tanjim. Al-hikmah fi khalqin nujum. Yang pertama, hikmah penciptaan bintang-bintang. Ya. Kita sudah sebutkan hikmah penciptaan bintang-bintang, wahiya salas, yaitu ada tiga. Annaha zinatan lis-sama, ya, bahwasanya bintang-bintang tersebut adalah zinah, perhiasan langit. warujumun lisyayatin, ya, rujum yang dilemparkan kepada syaitan-syaitan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yang dilempar itu adalah juz'un munfasilun minan nujum, ya, yang dikenal, yang syihab, yang dikatakan syihab itu juz'un munfasilun minan nujum, ya, bagian yang terpisah dari bintang. Bukan bintangnya yang dilemparkan, tapi bagian, salah satu bagian dari bintang tersebut. Ya, ini kalamnya saya menusaimin kemarin. Wa alamatun yuhtada biha, dan sebagai tanda-tanda, ya, yuhtada biha, yang dijadikan petunjuk, baik itu petunjuk arah, ya, petunjuk kiblat bisa juga, atau petunjuk waktu, ya, petunjuk waktu, ya, waktu apa yang dimaksud di sini? Musim, ya, musim yang dimaksudkan adalah musim, ya, karena diketahui kalau bintang ini, munculnya bintang ini adalah pada musim ini, munculnya bintang ini pada musim ini enggak mengapa. As-sahih bahwasanya itu tidak mengapa. As-saniyah ar-raddu ala man za'ama ghaira dhalik, bantahan terhadap yang mengklaim selain itu. Apa maksudnya? Yaitu hikmah, ada hikmah lain selain tiga yang disebutkan tadi, ya. Kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, liqauli Qatadah, berdasarkan perkataan Qatadah, man ta'awwala fiha ghaira dhalik akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Barang siapa yang memaknai atau menafsirkan, ya, selain itu, selain yang tiga ini, dari fungsi bintang, hikmah bintang, zinah lis sama, perhiasan langit, kemudian rujum lis syayatin, yang dilemparkan kepada syaitan, dan alamatun yuhtada biha, alamat yang dijadikan petunjuk, ini tiga yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kalau ada yang menyangka ada selain itu, ya, akhta'a, maka dia keliru. Wa adha'a nasibahu, dia menyanyiakan dirinya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, membebani dirinya dengan apa yang tidak dia ketahui. Taib. Kata Syekh di sini, wa muradu Qatadah fi qawlihi ghaira dhalik, dan yang dimaksudkan Qatadah pada perkataan dia selain itu, yaitu selain yang tiga ini, maza'amahu al-munajjimun minal istidlal bil ahwalil falakiyah ala al-hawadithi al-ardiyah, yaitu apa yang diklaim oleh tukang-tukang nujum dengan berdalilkan terhadap keadaan-keadaan benda-benda langit, ya, terhadap kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Ya. Adapun wa amma ma yumkinu an yakuna fiha min umurin hissiyah siwa as-salasi as-sabiqah fala dhalala liman ta'awwalahu. Adapun kalau itu mungkin, suatu yang mungkin dari perkara-perkara hissiyah, ya, perkara-perkara yang hissi itu konkret, nyata, ya. Dari hikmah bintang misalnya, ya, dari sekian bintang, oh, ditemukan hikmahnya ini oleh sebagian ahli misalnya, enggak masalah. Tapi yang dimaksud selain tiga tadi adalah yang berkaitan kalau dijadikan bintang itu sebagai patokan atau ya, dalil tentang apa yang terjadi di muka bumi, enggak. Ya, itu yang dimaksud dengan ilmu nujum yang terlarang. Ats-tsalitsah, dzikrul khilafi fi ta'allumi al-manazil. Ya, disebutkan perbedaan pendapat tentang mempelajari al-manazil. Al-manazil kita sudah jelaskan dari kalamnya Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya al-manazil kemungkinannya ada dua. Yang pertama adalah manzilatu al-qamar, ya, kedudukan bulan setiap harinya ada 28 manzilah, ya. Sekarang misalnya, sekarang malam berapa? Malam hari Sabtu 10, 11, 12, malam 13. Ya, sudah mendekati malam purnama. Berarti terbitnya bulan semakin ke timur, semakin mendekati ufuk timur. Ya. Baik, dan seterusnya. Atau yang dimaksudkan manazil di sini, manazilun nujum, ya, posisi bintang-bintang untuk mengetahui musim. Sebagian salaf, ya, tidak memberi keringanan seperti Qatadah dan Ibnu Uyainah. Sebagian memberi keringanan seperti Al-Imam Ahmad dan Ishaq, ya, Ibnu Rahawai rahimahumullah. Dan yang sahih kata Syaikh Ibnu Utsaimin bolehnya, ya, bolehnya mempelajari ini. Ar-rabi'ah, yang terakhir, al-wa'id, ancaman, fi man saddaqa bi syai'in minas sihir, terhadap yang membenarkan sedikit saja dari sihir. Walau arafa annahu batil, walaupun dia mengetahui bahwasanya sihir itu adalah batil. Maksudnya membenarkan di sini apa? Membenarkan, ya, kalau kaitannya dengan ilmu nujum, membenarkan apa yang disampaikan oleh tukang nujum tentang info yang berkaitan dengan apa yang terjadi di muka bumi, dengan sebab apa yang terjadi di langit. Ya, bintang fulani berarti di bumi terjadi ini dan itu. Oh, bintang ini berarti terjadi di bumi dan itu. Nah, kalau kita percaya itu, maka masuk kepada ancaman yang disebutkan tadi, la yadkhulunal jannah thalathun, la yadkhulunal jannah, di antaranya apa? Musaddiqun bisihir, yang percaya terhadap sihir. Dan ingat ya, percaya terhadap sihir ini bukan maksudnya percaya sihir itu ada, karena kita wajib percaya kalau sihir itu ada. Berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sihir itu ada. Tetapi mempercayai hal-hal yang berkaitan dengan sihir, mempercayai info tukang sihir, mempercayai sihir itu benar adanya, boleh adanya, ini yang dilarang dan masuk ke dalam ancaman ini. Wallahu ta'ala alam. Selesai kita dari bab ini dan kita masuk pada pertemuan berikutnya, babun maja'a fi al-istisqa bil anwa, dalil-dalil yang berkaitan dengan al-istisqa, meminta hujan kepada bintang-bintang. Ya, berarti kaitannya masih dengan ya ilmu nujum dan ilmu sihir. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.